Mohonkan ya Allah. Mohon ya Rab, ibu saya yang mengandung saya dalam lelahnya ya Allah, bertarung dengan kematian ya Rab. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rab. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan ya Allah, agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Mohon ya Allah, berikan jalan supaya keduanya dapat hidayah. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rab. Engkau satukan kami ya Allah. Engkau tetapkannya jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilihnya jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rab, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepada-Mu.